masih sanggup untuk ku tahankan. Meski telah kau lumatkan hati ini, kau sayat luka baru di atas duka lama. Coba bayangkan betapa sakitnya. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti apa gerangan yang bakal terjadi lagi. Begitu buruk telah kau perlakukan aku. Ibu menangislah demi anakmu. Sementara aku tengah bangganya, mampu tetap setia meski banyak cobaan. Begitu tulusnya ku buka tanganku, langit mendung gelap malam untukku. Ternyata sakit hati ini telah sempurnakan kekejamanmu. Petir menyambar, hujan pun turun. Di tengah jalan sempat aku merenung, masih ada